Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Masih tentang perkara al-uluhiyah. Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah syar'iyah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Berziarahlah kubur karena yang demikian itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi tujuan untuk ziarah kubur adalah untuk ingat kepada akhirat dan bersiap diri untuk menghadapi hari akhirat. Selain itu, berziarah kubur tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang dikubur dan mohonkan ampun untuk mereka. Dan ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa bertindak melampaui batas ghulu terhadap kuburan-kuburan itu haram secara syar'i, haram. Oleh sebab itu, ya, melakukan perjalanan khusus untuk mendatangi kuburan-kuburan, ya, yang letaknya berjauhan, ziarah ke kuburan si fulan wala si allan dan sebagainya, maka yang demikian itu merupakan perkara yang dilarang. Dan di antara tindakan ghulu yang dilarang adalah sujud kepada kuburan, kemudian tawaf mengelilingi kuburan dalam rangka mengagungkan kepada orang yang dikubur dan dalam rangka ngalap berkah dari kuburan tersebut. Maka ini semua merupakan gambaran-gambaran tentang syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wal'iyadu billah. Yang kita dapati dari kalangan Ar-Rafidah, justru perintah untuk mendatangi kuburan-kuburan, dan ini diikuti oleh ya kaum Sufiyah. Kebiasaan seperti ini, ya, mereka juga memberikan dorongan dan anjuran untuk berziarah ke kuburan-kuburan dan memalingkan ibadah untuk penghuninya. Nah, jelas ini merupakan perkara kesyirikan yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para anbiya wal mursalin untuk meluruskannya dan membatalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Kita lihat buktinya di dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini dan sebagainya. Dikatakan inna ziyarata qabril Husain ta'dilu 20 hajjah wa afdalu min 20 umratan wa hajjah. Sesungguhnya mengunjungi kuburan Al-Husain itu sebanding dengan 20 kali haji. Kuburan Husain, kata mereka begitu. Dan lebih afdal daripada 20 umrah dan haji. 20 kali umrah dan haji, kata mereka begitu. Subhanallah. Kemudian lagi, ya, disebutkan oleh Al-Kulaini, man ata qabr al-Husain arifan bihaqqih fi ghairi yawm Eid kataballahu lahu 20 hajjah wa 20 umrah mabrurat maqbulat. Barang siapa yang mendatangi kuburan Al-Husain mengetahui haknya, ya, di selain hari Eid, maka Allah akan menuliskan untuknya 20 kali haji dan 20 kali umrah. Dan semuanya haji dan umrahnya adalah haji yang mabrurat dan makbulat. Nah, ada Cina di sini. Wa man atahu fi yawm Eid kataballahu lahu 100 hajjatin wa 100 umrah. Dan barang siapa yang mendatangi kuburan Al-Husain bertepatan dengan hari Eid, maka Allah akan menuliskan baginya pahala 100 kali haji dan 100 kali umrah hari Eid. Wa man atahu yawma Arafah 'arifan bihaqqih kataballahu lahu 1000 hajjatin wa 1000 umratin mabrurat maqbulat. Barang siapa yang mendatangi kuburan Husain bertepatan dengan hari Arafah, ketika manusia sedang berhaji, ya, dia mengetahui haknya, hak Al-Husain, maka Allah akan menuliskan pahala baginya 1000 kali haji dan 1000 kali umrah, semuanya mabrurat makbulat. Haji yang mabrur dan haji yang makbul, diterima. Coba jemaah, orang lagi berhaji, berangkat haji, sedang wukuf di Arafah, katanya ziarah kuburan Al-Husain bertepatan dengan hari Arafah, ya, itu mendapatkan pahala 1000 kali haji dan 1000 kali umrah. Coba seperti itu. Apa maksudnya ini? Sallallahu alaihi wasallam. Qatalallahu al-kadzabin al-affakin. Semoga Allah merangi mereka semua, al-kadzabin al-affakin, para pendusta. Jelas itu meremehkan dan menghina, ya, ibadah haji. Jelas sekali. Kedustaan-kedustaan yang luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana dimaklumi berikutnya, Al-Baitul Haram memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung di hati setiap mukmin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang meninggikan dan memuliakan Baitullah, memuliakan rumahnya tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika datang kaum Rafidah, mereka kotori kedudukan yang tinggi ini. Mereka rusak kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Al-Masjidil Haram, yang terdapat di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, dan terdapat di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Ya. Bahkan mereka menyebutkan tentang riwayat-riwayat, jelas itu palsu, yang berisi tentang pujian-pujian kepada Karbala, kemudian Najaf dan Qum. Karbala, Najaf, Najaf itu ada di Irak, dan juga Qum, kalau Qum itu ada di Iran sekarang ini. Dan mereka menjadikan bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat yang paling suci dan paling afdol di muka bumi, tanpa pengecualian. Gak ada pengecualian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali kepalsuan-kepalsuan yang mereka buat-buat, seperti yang tersebut dalam kitab Kamilu Ziyarat halaman 270 dan Biharul Anwar juz 101 halaman 109, yang semuanya berisi tentang pujian-pujian kepada Karbala, Najaf dan Qum, ya, tanpa pengecualian. Seperti dalam riwayat disebutkan bahwa tanah Karbala berkata, Ana ardullahil muqaddasah al-mubarakah. Aku adalah tanah Allah yang disucikan dan diberkati. Asyifa'u fi turbati wa ma'i. Ada kesembuhan pada tanahku dan pada airku. Wala fakhr. Dan aku tidak sombong. Nah. Ini diantara riwayat-riwayat dusta yang mereka buat-buat. Kemudian, masih berkaitan dengan al-uluhiyah. Seruan mereka untuk al-inkibat kepada kuburan-kuburan para imam. Al-inkibat mereka sebut al-inkibat. Dikatakan dengan as-sujud mereka enggak mau. Padahal makna al-inkibab dengan as-sujud itu sama. As-sujud fil lughah wad'ul jabhah 'alal ard. Secara bahasa as-sujud adalah meletakkan dahi itu di tanah. Sebagaimana dalam lisanul Arab. Dan sujud merupakan ibadah yang agung. Bahkan merupakan posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah, yaitu ketika dia sujud. Dan karena di dalam sujud, ya, terdapat kesempurnaan penghinaan diri di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak ayat berkaitan dengan hal ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Bersamaan dengan itu kita dapati pada kaum Rafidah, dan yang sama juga dilakukan oleh kaum Sufiyah yang ekstrim. Jadi ada kesamaan di sini. Ada kesamaan di sini antara kaum Rafidah dengan kaum Sufiyah yang ekstrim, di mana mereka melakukan sujud pada kuburan imam-imam mereka. Walaupun mereka menyebut perbuatan sujud itu dengan kata inkibab, ya, karena nama tidak merubah hakikat, karena nama tidak merubah hakikat, ya, karena inkibab yang mereka maksud adalah tadi meletakkan dahi ke tanah, tuh, itulah makna sujud. Walaupun namanya berbeda, tapi maknanya sama, dan itulah yang mereka lakukan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara riwayat-riwayat tersebut adalah perkataan Al-Mufid, ya, seperti yang tersebut dalam kitab Biharul Anwar 101 halaman 257 sampai 261. Katanya fa idza aradtal khuruja fankabba 'alal qabr wa qabbilah. Apabila engkau hendak keluar, maka sujudlah di kuburan dan ciumlah kuburan tersebut. Summarji', sampai ucapannya panjang, karena panjang diringkas di sini. Summarji' ila mashhadil Husain. Kemudian kembalilah kepada kuburan Al-Husain wa qul assalamu alayka ya Aba Abdillah anta li junnatun minal adab. Ya, kembalilah ke kuburan Al-Husain seraya mengatakan keselamatan atasmu wahai Abu Abdillah, engkau bagiku adalah tameng dari azab Allah. Itu dia. Minta keselamatan kepada siapa? Al-Husain. Disebutkan lagi, mereka meriwayatkan dari Ja'far As-Sadiq bahwa di antara yang seharusnya diucapkan oleh pengunjung kuburan Al-Husain, ya, sebelum ziarah kuburan Al-Husain hendaknya puasa 3 hari, kemudian mandi, kemudian memakai 2 pakaian yang suci, kemudian sholat 2 rakaat. Itu katanya. Jadi harus pakai puasa dulu, kemudian mandi, pakai 2 pakaian suci, kemudian sholat 2 rakaat sebelum berkunjung ke kuburan Al-Husain. Kemudian dia berkata, fa'idha ataital bab, kalau engkau sudah sampai di pintu kuburan, fakif kharijal kubbah, berdirilah di luar kubbah, di luar kubbah. Wa aumi bi tarfika nahwal qabr. Kemudian berikan hormat ke arah kuburan dengan hormat, ya, isyarat hormat gitu. Wa qul, dan ucapkanlah ya maulaya ya Aba Abdillah ya ibn Rasulillah abduka wa ibn abdika wa ibn amatik. Coba. Wahai maulaku, ucapan itu. Wahai Abu Abdillah, wahai anak Rasulillah, aku adalah hambamu, anak hambamu, ya, anak hambamu. Az-zalil baina yadayk, aku hina di hadapanmu. Al-muqassir fi uduwi kudratik au fi uduwi qadrik, aku banyak melakukan kekurangan-kekurangan pada ketinggian derajatmu. Al-mu'tarif bihaqqik, yang mengakui hakmu. Ja'aka mustajiran bidhimmatik, aku datang kepadamu untuk meminta perlindungan dengan zimmahmu. Qasidan ila haramik, ya, datang menuju kepada kesucianmu. Mutawajjihan ila maqamik, ya, mengarah kepada kedudukanmu. Sampai pada ucapan, ya, kata Ja'far As-Sadiq, ya, summangkabba 'alal qabr, setelah mengucapkan pujian-pujian tadi, kemudian sujud di atas kuburan. Wa qul, dan ucapkanlah ya maulaya, wahai maulaku, ataituka khaifan fa aminni, katanya begitu. Aku datang kepadamu dalam keadaan takut, maka berikan kepadaku keamanan. Wa ataituka mustajiran fa ajirni, dan aku datang kepadamu untuk meminta perlindungan, maka lindungilah aku. Tumangkabba 'alal qabr tsaniyah, kemudian sujud lagi 2 kalinya kepada kuburan. Syuf. Perbedaan yang sepele, jamaah. Sepele enggak? Hah? Sepele enggak? Apa nih jawabannya nih? Biar semua nih. Enggak sepele ya? Di mana Allah? Di mana Allah? Hah? Coba tuh, minta perlindungan kepada Al-Husain. Ya. Sallallahu alaihi wa sallam. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ini tersebut dalam kitab Biharul Anwar, 101 halaman 257, 261 dari Al-Mizar Al-Kabir karya Muhammad Al-Mashhadi, halaman 143 sampai 144. Nah, syirik jelas, syirik akbar. Bisa gak bersatu kalau kayak gini perselisihannya? Gak bisa. Kemudian seruan mereka untuk menjadikan kuburan-kuburan a'immah, para imam mereka, sebagai kiblat, sebagai ganti dari Baitullah Al-Haram. Nah, kaum Rafidah, mereka memulai untuk menghadap kepada kuburan Al-Husain dan selainnya daripada a'immah ketika mereka berdoa. Jadi doanya menghadap kemana? Ke arah kuburan. Wal'iyadu billah. Muhammad Bakir Al-Majlisi, gurunya kaum Syiah, mengatakan, Inna istiqbal al-qabri amrun lazim. Sesungguhnya menghadap kepada kuburan itu perkara yang wajib. Wa illam yakun muwafiqan lil qiblah. Walaupun arah kuburan tersebut melenceng dari kiblat, tetap menghadap ke kuburan. Oleh sebab itu kita dapati juga dari kaum Sufiyah dan kaum Syiah, kalau mereka ke Masjid Nabawi bukan menghadap kiblat doanya, tapi menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipelencengin lagi, ke arah kiblat, balik lagi gitu. Iya. Anda akan dapati itu. Pagi-pagi gitu, masih sepi, masih orang-orang sepi. Ya. Orang-orang Pakistan, ya ada di antara mereka yang Syiah, dan juga orang-orang bukan ke kiblat tapi miring gitu ke, karena meletak kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di sebelah timur. Ya, melihat ke arah kiri. Dan kiblat ke arah selatan, dari Madinah ke arah ke selatan. Mereka hadapnya ke timur, melenceng ke timur. Itu dia. Nah, dan katanya wastiqbalul qabri lizair bimanzilati istiqbalil qiblah wa huwa wajhullah. Dan menghadap kuburan bagi pengunjung itu sama kedudukannya seperti menghadap kiblat. Dan itulah wajah Allah. Ya. Ai jihatahul lati amaran nas bistiqbaliha fil tilkal halah. Yaitu arahnya yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan manusia untuk menghadapnya dalam keadaan seperti ini. Kitab Biharul Anwar, 101 halaman 369. Subhanallah. Ya, coba kita lihat nih. Keyakinan mereka berbeda dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat tentang bolak-balik wajahmu di langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu ayatnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkan wajahmu ke arah masjid al-haram. Wahaituma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, maka arahkan wajah-wajah kalian ke arah al-masjid al-haram. Jelas. Loh, di mana ini? Ayat ini di mana? Diletakkan di mana ini? Oleh mereka. Nah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian firman Allah berikutnya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari manapun engkau keluar, maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jelas semua. Perintah untuk menghadap kepada atau ke arah al-qiblah. Ini semua berkaitan dengan apa? Dengan al-uluhiyah. Banyak kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dan mereka lakukan. Sekarang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Rabb kita teringkas, ya, yaitu beriman dengan segala apa yang Allah sifati dirinya dengannya, atau yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifati Allah dengannya, ya, tanpa mempertanyakan bagaimana, tanpa memisalkannya, tanpa tahrif memalingkan maknanya, dan tanpa ta'til menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun, wa huwas samiul basir. Dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ternyata kita dapati pada kaum Rafidah tidak sesuai dengan prinsip ini. Ya. Dan sebagai contoh atas hal tersebut, mereka memberikan kepada imam-imam mereka sebagian sifat-sifat Allah, walaupun tidak seluruhnya. Di antaranya adalah sifat al-ilmu. Sifat al-ilmu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Ilmu yang tidak didahului oleh kebodohan. Ya. Ilmu yang tidak terlintas sedikit pun oleh kelupaan. Yaitu ilmu yang meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bikulli syai'in 'alim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. 'Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha tahu apa yang gaib dan apa yang nyata. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah kunci-kunci kegaiban tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Kita bandingkan sekarang pada keyakinan kaum Syiah di dalam kitab Biharul Anwar karya Al-Majlisi dari Ja'far As-Sadiq, bahwa dia berkata, "Wallahi laqad u'tina 'ilmal awwalina wal akhirin." Demi Allah, kami telah diberi anugerah ilmu. Ya. Orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Faqala lahu rajulun min ashabih. Salah seorang sahabatnya bertanya kepadanya, "Ju'iltu fidak a'indakum ilmul ghaib?" Ya, aku dijadikan sebagai tebusanmu. Apakah engkau memiliki ilmu gaib? Faqala lah, maka dia menjawab, "Waihat, inni la a'lamu ma fi aslabir rijal wa arhamin nisa." Sungguh aku mengetahui apa yang ada di tulang-tulang sulbi kaum laki dan tahu apa yang ada di rahim-rahim kaum wanita. Katanya begitu. "Wallahi law aratta an uhsiya lakum kulla hasatin 'alayha la ukhbir la akhbartukum." Demi Allah, kalau engkau ingin aku menghitung setiap sperma ataupun apa saja yang ada di dalam tulang sulbi, ya, tulang sulbi itu ya asal usul produksi dari apa? Dari sperma bagi kaum laki, kalau rahim ya di situ produksi apa? sel telur, kan begitu. Ya, seandainya kamu ingin atau aku ingin menghitungnya, aku bisa menghitungnya. Berapa di situ jumlahnya? Itu katanya. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ini dalam kitab Biharul Anwar. Di dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini dari Abdullah bin Bishr dari Abu Abdullah bahwa dia berkata, "Inni la a'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa a'lamu ma fil jannah wa a'lamu ma fil nar wa a'lamu ma kana wa ma yakun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan aku tahu apa yang ada di surga, dan aku tahu apa yang ada di neraka, dan aku tahu apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Loh. Subhanallah. Ini Syiah nih, kayak gini. Ini punya siapa nih kayak gini? Punya siapa jemaah? Punya siapa ini? Ini hak siapa ini? Hak Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini Syiah, keyakinan Syiah kayak gini. Summa makasa Hunayha. Kemudian dia terdiam sejenak. Fara'a anna dhalika kabura 'ala man sami'ah. Kemudian dia melihat ternyata hal ini terlalu besar di hadapan orang yang mendengarnya. Sadar dia. Gitu. Faqal, kemudian apa katanya? Ini ngelesnya dia. Alimtu dhalika min kitabillah. Aku tahu ini dari kitabullah katanya. Kitabullah yang mana? Ya, ngomong kayak gitu. Ya, ketika dia tadi ngomong kayak gitu kan, ngelihat ini. Wah, ini pengikutnya kok sudah mulai enggak percaya sama dia. Ya, ini semua milik Allah, dia katakan begitu. Setelah dia terdiam sejenak, mikir, ya. Kemudian dia ngomong, "Saya tahu ini dari kitabullah. Innallaha yaqulu fi tibyana kulli syai." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata di dalamnya menjelaskan segala sesuatu. Ya kan? Dalam surat dalam kitab Al-Kahfi. Coba. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim tersebut. Nah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dipelintir gara-gara ketahuan bohongnya. Ya, terlalu gede bohongnya, jadi membuat orang itu apa? Tahu bahwa ini orang ngawur, ngelindur. Ayat yang dipelintir tadi apa? Wanazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Al-Kitab yaitu Al-Qur'an. Dan sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Surat An-Nahl. Ya. Coba kita lihat nih, yang menakjubkan. Dia mengaku mengetahui segala sesuatu. Ya. Sementara dia enggak paham dan enggak hafal nas daripada ayat Al-Qur'an yang dia jadikan sebagai dalil. Hah? Coba tuh. Aneh enggak tuh? Kontradiksi enggak? Tadi ngakunya apa? Dia ngaku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya toh? Dia mengaku mengetahui apa yang ada di surga. Dia mengaku mengetahui apa yang ada di neraka. Dia mengaku apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Ya. Kemudian dia bawa dalil. Tapi dalilnya lupa. Ya. Bawa dalil, dalilnya lupa. Aneh ya. Katanya maha tahu. Masyaallah ala falafi. Jelas ini merupakan kedustaan terhadap Abu Abdullah. Ya. Kedustaan terhadap Abu Abdullah, ya, Ja'far As-Sadiq. Ya. Karena mereka, ajaran mereka isinya adalah kedustaan-kedustaan. Kedustaan kepada a'immah. Ya. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain radhiyallahu anhum. Ya, mereka adalah mulia, manusia yang mulia. Tapi coba kedustaan-kedustaan yang dinisbatkan kepada mereka. Juga keturunan-keturunan setelah itu. Yang mulia. Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian ini berkaitan dengan apa? Penyimpangan mereka terhadap tauhid al-asma was sifat. Ya. Tentang berikutnya adalah tentang dasar-dasar keimanan. Usulul iman menurut al-husunnah wal jamaah adalah al-imanu billah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ar-rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan utusan-utusannya. Ya. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan akan tapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Dan Allah berfirman tentang takdir, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya, meliputi segala sesuatu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan ia dengan takdir, dengan ketentuan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, apabila seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia masuk Islam. Maka terjaga dengan kalimat tersebut darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kemudian dia dituntut untuk menjalankan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Ya. Sekarang kita lihat. Rukun iman yang terbesar menurut kaum Rafidah adalah beriman kepada al-imamah. Yang dimaksud di sini adalah keimaman Ali bin Abi Thalib, kemudian keimaman orang setelahnya. Kita lihat ya. Al-Kulaini meriwayatkan dalam kitab Al-Kafi, Kitabul Iman wal Kufur, bab Da'aimul Islam, dari Abu Ja'far alaihi salam, katanya, Buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima. Ala salati wa zakati wa shaumi wal hajj wal wilayah. Lima. Islam itu dibangun di atas lima, di atas sholat, zakat, puasa, haji, dan kewilayahan, kepemimpinan. Lumayan dua kalimat syahadat. Astagfirullahaladzim. Dan riwayat-riwayat semakna banyak. Qala Zurarah, berkata Zurarah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Kafi, jadi kedua halaman 18-19. Wa ayyu syai'in min dalika afdal. Ya. Mana yang paling afdal dari kesemuanya tersebut, dari apa namanya, pondasi-pondasi Islam tadi, lima yang disebutkan tadi, mana yang paling afdol? Faqala al-wilayah afdol, kewalian atau kepemimpinan atau keimaman Ali bin Abi Thalib itu adalah yang afdol. Li'annaha miftahuhun, karena ia adalah kuncinya. Wal-wali huwad dalil alihin, dan al-wali adalah yang menunjukkan ya atas rukun-rukun yang lainnya. Qultu thumma alladhi yali dhalik fil fadl, Kemudian apa berikutnya? Yang afdol berikutnya faqalat shalah. Yang afdol berikutnya adalah salat. Subhanallah. Jadi rukun yang pertama apa jamaah? Hah? Al-wilayah, kewalian atau keimaman Ali bin Abi Thalib. Itu rukun Islam yang paling afdol menurut mereka. Kemudian setelah itu apa? Salat. Kalau hadis yang sahih bagaimana? Dari Ibnu Umar, hah? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Wa iqamis shalah dan seterusnya. Beda enggak? Ini usul iman loh. Dasar-dasar keimanan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian keyakinan mereka tentang Al-Quranul Karim. Yang pertama, bahwa kaum Rafidah berkeyakinan Al-Quranul Karim telah berubah. Telah berubah. Jadi Al-Quran yang sekarang ini, kata mereka, sudah berubah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Al-Quran seluruhnya terjaga lafadznya dan maknanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi sedikit pun karena Allah yang menjaganya. Ya. Berbeda dengan keyakinan kaum Rafidah, kaum Syiah. Kita lihat. Pernyataan mereka. Seperti yang dikatakan Ali bin Ibrahim Al-Qummi. Yang wafat tahun 307 Hijriah. Jadi Syiah memang sudah sejak dahulu ada. Ya. Katanya di mukaddimah tafsirnya, Al-Quran minhu nasikh wa minhu mansukh. Al-Quran diantaranya ada yang menasakh, ada pula yang dinasakh. Wa minhu muhkamun wa minhu mutasyabih. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Wa minhu am wa minhu khas. Ada diantara Quran yang umum, ada yang khusus. Wa minhu taqdimun wa minhu ta'khir. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Wa minhu munqati', wa minhu ma'tuf. Ada yang terputus, ada yang ma'tuf menyertai. Nah, ini katanya. Kemudian Ali bin Ibrahim Al-Qummi memberikan permisalan, ya, dengan kedustaannya tersebut pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya Maryam qunuti li rabbik wasjudi warka'i. Ya. Wa amma ma huwa kana ala khilafi ma anzalallah fa huwa qawluhu kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi yang ayat yang pertama yang dijadikan contoh tadi, yang katanya sudah berubah, Kalimat ya Maryam uknuti li rabbiki wasjudi warka'i. Wasjudi warka'i. Huwa irka'i wasjudi. Jadi dibalik katanya. Yang benar irka'i wasjudi. Ya. Jadi ada yang didahulukan, ada diakhirkan. Ini contoh dia, ya. Katanya begitu. Adapun yang berbeda dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya adalah firman Allah, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada al-ma'ruf dan melarang dari atau mencegah dari kemungkaran. Qala Abu Abdullah liqari'i hadhihi al-ayah. Abu Abdullah berkata kepada pembaca ayat ini, khaira ummah. Khaira ummah yaqtuluna amiral mu'minin wal Hasan wal Husain bin Ali. Ya, jadi ketika pembaca tadi membaca ayat ini, kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian ini kepada siapa jemaah? Hah? Kepada para sahabat kan? Iya kan? Baik. Kalian adalah sebaik-baik umat, yaitu kepada para sahabat. Yang dikeluarkan kepada manusia, kalian merintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Abu Abdullah berkata kepada pembaca ayat ini, ya, khaira ummah, apakah sebaik-baik umat membunuh amiril mu'minin, ya, al-Hasan wal-Husain, gitu maksudnya. Fakilalah, kaifa nazalat yabna Rasulillah, bagaimana yang diturunkan sebenarnya wahai putra Rasulullah? Faqala innama nazalat, yang benar yang diturunkan oleh Allah adalah kuntum khaira a'immah ukhrijat linnas. Dirubah dia. Jadi apa yang ada dalam Quran ini dikatakan sudah berubah, yang benar ini katanya. Kalian adalah sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik para imam yang dikeluarkan kepada manusia. Coba diputar balik sama mereka, orang-orang Syiah. Makanya saya dikatakan tadi di awal bahwa mereka punya Quran sendiri, bukan Quran ini, gitu loh, bukan Quran yang ada depan kita, ya. Baik. Tsumma qala wa amma ma huwa muharraf minhu, ya. Adapun yang sudah berubah dari Al-Quran adalah firman Allah, lakin Allah yashhadu bima unzila ilaik fi aliyin anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Itu katanya. Agar tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad tentang Ali. Itu yang dirubah, ditambahin lagi, ya. Anzalahu bi'ilmih, Allah turunkan Al-Quran dengan ilmunya, dan para malaikat-malaikat itu menyaksikan, dan para malaikat itu menyaksikan, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Jadi tambah fi aliyin, ya, berubah lagi sebagaimana tersebut dalam tafsir Al-Qummi. Nah, jadi Al-Qummi yang dimaksud di sini siapa? Ali bin Ibrahim yang wafat tahun 307 Hijriah. Ini salaf mereka. Salafnya mereka nih. Sampai sekarang jadikan rujukan, ya, tafsir Al-Qummi tersebut oleh mereka. Kemudian di dalam kitab Al-Kafi dari Abu Abdullah, dia berkata, innal Qur'an alladhi ja'a bihi Jibra'il alaihi salam ila Muhammad 17,000 ayah. Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibra'il kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 17,000 ayat. Jadi kalau Qur'an kita berapa? Hah? 6,600. Ya, menurut Thariqah Al-Kufiyin, ya, jumlah ayat di dalam Al-Quran 6236. Ya, itu cara perhitungan Al-Kufiyun, ya. Nah, kan ada apa namanya, ahli-ahli kiraah, ya, ada thariqahnya Basriin dan Kufiyin. Nah, menurut mereka jumlahnya 6236. Baik. Terus sisanya kemana? Sisanya kemana, jamaah? Nah, ini yang dimaksud. Bahwa mereka punya apa? Punya Quran sendiri itu. Ya. Karena keyakinan mereka bahwa jumlah ayat Al-Quran yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 17.000. Berarti bukan hanya dua kali lipat, dua kali lipat lebih. Iya toh? Hampir berapa? Hampir tiga kali lipat. Itu Quran mereka. Ini keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Baik. Oleh karena itu, ayat-ayat yang terhapus menurut keyakinan mereka dari Al-Quran dengan kedustaan mereka, berarti kira-kira 10.764 ayat. Wal'iyadzubillah. Ini keyakinan mereka. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya keyakinan mereka tentang turunnya wahyu kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berkeyakinan bahwa Al-Quran itu merupakan kitab-kitab yang berasal dari langit yang terakhir, di mana diturunkan setelahnya sebuah kitab pun. Sebab nubuwah atau kenabian telah terputus dan wahyu juga telah terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar. Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhuma, setelah meninggalnya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intalik bina ila ummi Aiman, nazuruha kama kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Ayo kita pergi bersama mengunjungi Ummu Aiman sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepada Ummu Aiman. Falamman tahaya ilaiha bakat. Ketika keduanya sampai ke rumah Ummu Aiman, maka Ummu Aiman menangis. Faqala laha ma yubkik? Ma indallahi khair li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuatmu menangis? Ma yubkik? Ya. Ma indallahi khair li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini setelah meninggalnya Rasulullah. Faqalat ma abki alla akuna a'lam annama indallahi khair li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menangis, ya, bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin abki annal wahya qad inqata. Akan tapi yang buatku menangis bahwa wahyu telah terputus, minas sama, dari langit. Fahayyajat huma alal buka. Jadilah ucapan tersebut membuat keduanya menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Maka keduanya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, menangis berbarengan bersama Ummu Aiman. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka hadis ini, hadis yang sahih ini jelas menunjukkan bahwa wahyu itu sudah apa? Sudah terputus. Kenabian sudah terputus. Maka tidak ada lagi nabi, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi wahyu turun, ya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda dengan kaum Rafidah. Ya, mereka berkeyakinan bahwa wahyu, ya, bisa turun kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mereka memiliki mushaf selain Al-Qur'anul Karim. Bahkan Quran kita, ya, tidak sebanding sedikit pun kalau dibandingkan dengan mushaf-mushaf milik mereka. Saking banyaknya. Tapi isinya semua apa? Kedustaan-kedustaan. Ya. Al-Qulaini berkata di dalam Al-Kafi bab zikrus sahifah wal-jufar wal-jami'ah wa mushaf Fatimah. Jadi ada as-sahifah, al-jufar, al-jami'ah dan mushaf Fatimah. Banyak sekali. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, secara khusus di sini disebutkan, dia mengatakan, wa inna indana la mushaf Fatimah, wa ma yudrihim ma mushaf Fatimah, dan sungguhnya kami memiliki mushaf Fatimah. Ya, apa yang mereka ketahui tentang mushaf Fatimah? Ya, kemudian perawi mengatakan, wama mushaf Fatimah, apa yang anda maksud tentang mushaf Fatimah? Qala mushaf fihi mithlu Qur'anikum hadha salasa marrat. Mushaf Fatimah di dalamnya seperti Qur'an kalian itu 3 kali lipat. Jadi ini Qur'annya kaum Rafidah. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Demi Allah, tidak ada satupun huruf dari Quran kalian yang ada di dalam mushaf Fatimah, satu huruf pun. Coba. Loh, berarti pakai huruf apa itu? Hah? Satu huruf pun enggak ada. Pakai huruf apa, jemaah? Hah? Astagfirullahaladzim. Suf. Belum lagi yang kitab-kitab lain. Ada yang disebut dengan Jami'ah, Jufar, As-Sahifah, macam-macam. Ini tentang Quran. Saya ringkas-ringkas aja ya. Sebenarnya masih banyak nih. Kita membuka-buka data-data tentang keyakinan mereka dari kitab-kitab mereka sendiri. Ya. Wa syahida syahidun min ahliha. Dikatakan oleh Ni'matullah Al-Husaini Al-Jazairi, termasuk dari kibar ulama Ar-Rafidah yang wafat tahun 1112 Hijriah. Katanya, ini sebagai ringkasan, sebenarnya banyak, saya ingin melanjutkan ini, mudah-mudahan nanti di lain waktu insyaallah, kalau ada waktu, kapan gitu, saya mau lanjutkan insyaallah. Baik, katanya, lam najtami' ma'ahum ala ilahin, wala ala nabiyin, wala ala imamin, wadhalika annahum, yaquluna inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyah wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakar wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb wa la bidhalika an-nabi bal naqulu inna ar-rabba alladhi khalifatu nabiyhi Abu Bakar laysa rabbana Wala dzalika nabi nabiyana. Kami tidak akan pernah bersatu bersama mereka di atas satu Tuhan, bahkan di atas satu nabi, bahkan di atas satu imam. Yang demikian itu sebab karena mereka berkata bahwa Rabb mereka adalah yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya, dan penggantinya setelah Muhammad adalah Abu Bakar. Sementara kami tidak berkata, tidak berpendapat dengan Rabb ini, dan tidak berpendapat pula dengan nabi ini. Bahkan kami katakan bahwa Rabb yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar bukanlah Rabb kami. Demikian pula nabi yang khalifahnya adalah Abu Bakar bukanlah nabi kami. Ini pernyataan ya Ni'matullah Al-Husaini, ya Al-Jazairi. Jelas mereka sendiri sudah menyatakan berpisah, ya. Terus gimana nih ucapan mereka yang katanya Susi tadi, Sunni Syiah tadi katanya, hah? Ketemu nggak? Nggak akan bisa ketemu jamaah. Mereka sendiri sudah ngomong kayak gini kok, hah? Jadi mereka tidak mengakui Allah sebagai Rabb mereka kalau yang khalifah pengganti nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan tidak mengakui nabi tersebut kalau yang khalifahnya adalah Abu Bakar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan nanti kalau ada waktu, insyaallah. Nanti diatur sama panitia, nanti disisip-sisipkan di mana kita bisa lanjutkan ini. Ya, pengungkapan bukti-bukti dari kitab-kitab mereka sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pencerah buat kita agar kita selalu waspada dari kafirnya, ya, orang-orang Syiah. Mereka adalah orang-orang kafir, bukan muslimun. Tak akan mungkin bisa bersatu bersama kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.